Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwah pelajaran kita dari pembahasan atau pembacaan kitab Al-Minhatul Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Masih dalam hadis yang pertama, hadis Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang menjelaskan tentang ahamiyatun niyah, pentingnya niat pada setiap amalan. Dan pada kajian atau pertemuan terakhir, kita telah sampai pada pembahasan tentang hijrah, bahwa di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan contoh, ya, permisalan tentang pentingnya niat pada sebuah amalan dengan menyebutkan amalan hijrah. Dan amalan hijrah termasuk amalan yang agung, amalan yang besar di dalam Islam, yang dengan sebab inilah kaum muhajirin mereka istimewa, mereka mulia, dan mereka terhormat, ya, sehingga Allah abadikan penyebutan dan nama mereka dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, dengan amalan ini, amalan hijrah. Dan ini pula yang melebihkan mereka dengan kaum Ansar. Kaum Ansar, para sahabat, sebagaimana kaum muhajirin, para sahabat. Hanya saja, meskipun dari sisi jihad mereka sama-sama berjihad, dari sisi perjuangan untuk membela Islam, ya, sama. Dari sisi sedekah, haji, umrah, ya, salat, puasa, dan yang lainnya, dari amalan-amalan saleh, mungkin sama secara umum. Tapi dari sisi amalan hijrah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada kaum muhajirin untuk mereka, ya, melakukan amalan tersebut, ya, yang menunjukkan kejujuran dan keikhlasan mereka di dalam beriman, ya, dalam berislam. Adapun terkait dengan hijrah, sedikit faedah. Al-hijrah lughatan at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu pengertiannya adalah at-tark, meninggalkan. Ini makna secara etimologi, ya, asal katanya, yaitu meninggalkan. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama sebagian membagi menjadi dua. Ada hijrah secara hissi dan hijrah secara maknawi. Adapun hijrah secara maknawi adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dilarang, ya, sehingga ketika seorang meninggalkan sebuah kemaksiatan, meninggalkan sebuah perkara mungkar, perkara yang dilarang di dalam syariat, maka dia telah berhijrah secara maknawi. Oleh karena itu disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah, adalah seseorang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hijrah secara maknawi. Adapun secara hissi, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu meninggalkan negeri kekufuran, negeri kafir, menuju negeri Islam. Meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Adapun makna yang kedua, yaitu meninggalkan negeri atau daerah yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri atau daerah yang penuh dengan ketaatan atau kebaikan. Untuk yang pertama jelas, ketika seorang meninggalkan negeri kafir, negeri musyrik, yang di sana ia tidak bisa menjalankan syariat Islam atau menampakkan syiar-syiar Islam, maka ketika ia hijrah ke negeri kaum muslimin dinamakan muhajir. Jelas statusnya, jelas negeri kafir, negeri Islam. Ya, negeri kafir misalkan Amerika, ya, negara-negara Eropa, nah, atau yang di benua Asia sebagiannya, negeri musyrik yang memang mayoritas adalah kaum musyrikin, Jepang, ya, nah, atau apa, Thailand, Muang Thai, nah. Adapun pengertian yang kedua, yaitu meninggalkan negeri atau daerah kemaksiatan menuju negeri ketaatan atau kebaikan. Ini statusnya mungkin bisa jadi asalnya negeri Islam secara umum, hanya saja ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain kan berbeda. Ya, dari sisi kondisi masyarakat, kemudian peraturan-peraturan yang diterapkan di daerah tersebut berbeda, sehingga mungkin di sana ada sebuah daerah yang secara umum kalau dilihat dari skop yang luas besar negara, negeri muslim, namun di tempat itu, di provinsi itu mayoritas non muslim, sehingga ia untuk menampakkan syiar-syiar Islam atau bahkan menerapkan syariat Islam itu berat, sulit, ya, kerepotan, banyak tekanan, ya, minimal mental, moralnya itu tertekan, terintimidasi, sehingga dia merasa terkekang, dia dan keluarganya atau beberapa kaum muslimin yang lainnya di tempat tersebut, ya, karena mungkin mayoritas non muslim, ya, mayoritas musyrik misalkan, sehingga ia ingin berpindah ke tempat yang lebih nyaman untuk ia menerapkan, menampakkan syiar-syiar Islam. Labas, disyariatkan, dianjurkan. Ya. Ini juga namanya apa? Muhajir. Muhajir. Nah, dulunya tinggal di provinsi fulan, terpisah pulau. Ya, tapi syiar-syiar kesyirikan itu nampak. Ya. Nah, tambah lagi kondisi masyarakat yang sebagian mungkin, ya, meskipun ada pemerintah, ya, tapi terkadang adat istiadat itu lebih dominan untuk diterapkan, sehingga mau tidak mau dia harus berbenturan dengan itu. Ya, meskipun ada yang namanya toleransi, namun namanya hati, perasaan, apalagi ia menyaksikan tetangganya seperti ini, tetangganya seperti itu, depan belakang semuanya non muslim, ya, itu kadang berat, ya, tinggal di lingkungannya seperti itu. Akhirnya ia pun pindah ke tempat yang lebih nyaman, ya, yang ia mungkin lebih mudah untuk mempelajari Islam, untuk berteman dan bertetangga dengan kaum muslimin. Di tempat yang tadi itu berat, jangankan untuk mempelajari Islam, untuk taklim, belajar tauhid, belajar sunnah, mengkaji kitab ini, kitab itu, tidak ada. Ya, masuk pintu gerbang daerah itu langsung yang muncul kelenteng, ya, bunyi lonceng, ya, dan mungkin jarak antar tempat ibadah tadi yang non muslim, banyak. Kayak kita musola di negeri kaum muslimin, ya, 100 meter ada lagi, 100 meter ada lagi, terus seperti itu. Masjid ada cuma satu, itu di pusat pemerintahan. Ya, sehingga kalau misalkan ia tinggalnya di ujung kampung untuk sholat jamaah, ya, berat. Harus menempuh sekian kilo. Ya, tantangan besar. Sudah, pindah saja. Ya, ke daerah yang di sana Anda bisa belajar Islam, ya, Anda dan keluarga Anda, dan juga ya bisa menjalankan ya amalan-amalan Islam, syariat Islam. Alhamdulillah. Pindah. Nah, ini kalau ikhlas, ya, betul-betul tulus, enggak ada pertimbangan duniawi asalnya. Ya, betul-betul ingin memperbaiki diri dan keluarga, insyaallah amalan besar. Muhajir fi sabilillah. Muhajir. Mohon maaf, sebelumnya tinggal di kota. Ya, kota Balikpapan belum seberapa. Kota yang metropolitan misalkan, pergaulan luar biasa. Ya. Dari yang kecil sampai yang tua itu luar biasa, kemaksiatan merajalela. Ya, hampir-hampir tidak terbendung. Penyalahgunaan narkoba. Ya. Merajalela. Jangan tanya yang enggak sholat. Mayoritas enggak sholat mungkin. Adzan dikumandangkan, banyak nongkrong di jalanan. Ya. Mayoritas anak-anak mudanya foya-foya. Ya. Kadang di perempatan, di pertigaan, di pinggir-pinggir jalan, ya mereka sebagian gitaran, ini main musik, ya. Nah, itu yang di jalan, belum lagi tetangga kanan kirinya. Ya. Orang selesai istirahat malam subuh, yang pertama kali diputar ya musiknya. Nah, kita tetangganya yang tahu tentang hukumnya, sudah belajar, ngerti tiap hari. Ya. Seperti itu. Sakit kan? Sakit. Nah, paling tidak kita khawatir akan mempengaruhi kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Anak-anak kita. Belum lagi amalan-amalan yang jauh dari ilmu. Ritual ibadah luar biasa, tantangan berat. Sehingga akhirnya ia pun pindah. Ia pindah meninggalkan kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Dia lebih memilih tempat yang sunyi, sepi, menyendiri, terisolasi dari lingkungan yang gemerlap tadi. Ya, di pinggir kota atau mungkin di tengah hutan, di atas gunung, di puncak bukit ada pondok membuka komunitas Ahlus Sunnah. Ahlan wa sahlan. Nikmat. Ya. Nikmat ini tidak akan terasa nikmat. Ya. Sampai kita betul-betul merasakan kondisi-kondisi tadi itu. Ya, kita yang sudah lama di sini misalkan. Coba keluar sedikit. Wah, luar biasa. Penat. Ya, punya tetangga yang hampir-hampir kita tidak pernah melihat wujudnya. Pernah? Punya tetangga, tapi enggak pernah lihat wujudnya. Ada apa enggak orangnya? Rumahnya padat, tapi enggak pernah ngobrol, bercengkerama, cerita. Muslim, iya muslim, tapi sibuk dengan pekerjaan dunia. Bagaimana bisa lihat? Keluar masuk pakai mobil. Kaca enggak pernah dibuka. Ya, keluar, lihat garasi. Masuk, lihat garasi. Langsung masuk rumah. Enggak pernah komunikasi. Sempit rasanya. Ya, berat. Beda dengan komunitas Ahlus Sunnah. Sesibuk-sibuknya mereka, kalau dia Ahlus Sunnah, ada kepekaan, ada kepedulian, ada komunikasi. Ya, ada hubungan yang terus intens, ya, terjalin. Ukhuwah di atas ilmu. Ya. Dengan majelis-majelis seperti ini kan ikut andil dalam menjalin apa? Ukhuwah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika ia pindah dari tempat-tempat tadi, pindah ke tempat yang lebih memungkinkan, lebih mudah, lebih nyaman untuk ia menerapkan Islam, mempelajari Islam, maka ialah muhajir fi sabilillah. Maka ikhlaskan niat. Ya, jangan sampai ya perpindahan kita, domisili dan tempat itu pertimbangannya apa? Duniawi. Ya, itu bukan zamannya sudah. Kalau kita mungkin belum mengerti apa-apa, mungkin. Tapi kasihan yang seperti ini. Tapi kita yang sudah faham, maka hendaknya mungkin kita luruskan niat-niat kita. Ya, mungkin ya, di tempat yang sebelumnya dia sudah mapan, rumahnya nyaman, tanah sendiri, rumah sendiri, megah, mewah. Ya, orang sampai terbelalak melihatnya, terkagum-kagum dengannya. Enak, nyaman sudah. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Kenapa? Berat untuk menerapkan Islam, untuk belajar Islam. Susah. Akhirnya dia tinggalkan meskipun harus kontrak di sana. Rela. Kenapa? Belum punya. Yang sana belum laku. Misalkan. Ya. Labas. Dengan niat yang ikhlas meskipun kita mungkin hidupnya agak tertekan. Harus bayar bulanan. Ya. Keseharian juga terbatas. Rumahnya juga enggak semegah yang saya punya. Misalkan. Tapi lillah. Ya. Dengan niat untuk menjaga agama kita. InsyaAllah. Menjadi lapang. Dan menjadi amalan yang mulia. Hijrah fi sabilillah. Baik, kita baca keterangan beliau. Habibullah. Kata beliau. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan amalan hijrah ini tetap disyariatkan sampai terjadinya hari kiamat. Artinya tidak terbatas dulu saja disyariatkan di zaman para sahabat. Tidak. Tapi sekarang pun tetap disyariatkan. Ya tadi, dengan dua kondisi yang kita sebutkan. Baik ia pindah dari negeri kafir ke negeri muslimin untuk menjaga agamanya. Atau yang kedua, dia pindah, ya, hijrah dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang saleh, yang baik, yang penuh dengan ketaatan. Oleh karena itu, masih ingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah berkisah tentang ada seseorang yang masa lalunya itu kelam, pembunuh berdarah dingin. Dia ya dilaporkan telah membunuh 99 orang. Luar biasa, bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang besar dan banyak dan kezaliman yang sangat besar. Ya, namun subhanallah dia dapat hidayah ya untuk terketuk hatinya, lembut jiwanya untuk ya tobat memperbaiki diri. Maka akhirnya ia pun bertanya ya, kepada seseorang, kemana ya untuk dia bisa berbenah? Ya, halimin taubah, apakah masih ada pintu taubat terbuka bagiku? Ya, maka orang-orang yang sekitarnya mengarahkan, kamu datang saja kepada si fulan itu, ahli ibadah. Ahli ibadah yang memang orientasi dan konsentrasinya ibadah, tapi jauh dari ilmu, kasihan. Ketika ditanya halimin taubah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk taubat bagi saya? Kata hadal abidil jahil, hal ibadah yang bodoh ini, dia mengatakan, ya tidak ada, kamu sudah parah itu. Tidak ada pintu taubat bagimu. Sudah tertutup, sudah. Ya, ini orang datang baik-baik. Bertanya, minta bimbingan. Malah dijawab ketus. Enggak ada pintu tobat bagimu. Kesel, mangkel, dibunuh sekalian. Dibunuh sekalian. Genep berapa? 100. Ya, ini bahayanya. Ya, belajar minta fatwa kepada seorang ahli ibadah yang menampakkan kesolehan tapi jauh dari ilmu. Serampangan jawabnya. Akhirnya fatal. Bukan hanya memudaratkan orang lain berfatwa tanpa ilmu dosa besar, tapi juga memudaratkan dirinya. Kenapa? Terbunuh dia. Karena yang ternyata yang dihadapi ini bukan orang sembarangan, pembunuh. Selesai. Tinggal nama dia. Mati. Ya, tapi ini orang betul-betul tulus itulah, ingin memperbaiki diri. Enggak putus asa datang kepada yang lainnya. Saya tetap pengen berubah. Saya pengen baik. Kepada siapa saya harus mengadu? Maka diarahkanlah kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Ya, maka dia mengatakan, nah, masih ada pintu taubat bagimu. Tapi, ya, hendaknya kamu, ya, idhab ila qaryatil lati fiha salihun. Untuk mewujudkan cita-citamu dan harapanmu itu untuk memperbaiki dirimu. Maka kamu pergilah dari tempat kampung halamanmu yang kasar, yang jahat, yang jelek tadi, menuju kampung yang di sana ada orang-orang saleh yang mungkin bisa membimbingmu. Ya, ini syahidnya. Diarahkan oleh si alim tadi untuk ia pindah dari negeri yang jahat menuju ke kampung yang di sana banyak orang-orang saleh. Karena bisa jadi ya, dan itu fakta, memang realita di lapangan, di masyarakat seperti itu. Orang itu ya sampai berbuat yang mungkin menurut kita gak masuk akal. Kok bisa terjadi ya? Kenapa? Apakah memang bawaannya seperti itu? Gak mesti. Bisa jadi itu karena pengaruh apa? Lingkungan. Ya. Mungkin dia membunuh ketika itu 99. Mungkin tetangganya 1000. Menganggap nyawa orang itu ringan. Mudah dihilangkan. Bisa jadi. Orang awalnya biasa-biasa saja ketika tinggal di sebuah daerah kampung yang rusak. Apa yang terjadi? Bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh. Ya. Jangan kan yang biasa-biasa saja, yang awalnya istiqomah saja, yang betul-betul belajar, tahu ilmunya, tahu teorinya, bahkan hafal dalil, tapi kalau tinggal di lingkungan yang rusak, na'udzubillah, bisa berubah 180 derajat. Jangan kan itu lingkungannya, skop yang luas ya. Keluarga, belajar mondok lama, sekian tahun lamanya, tapi ketika pulang ke rumah, gak ada dukungan dari keluarga, gak ada dukungan dari kerabat, orang tua secara khusus, walinya, membiarkan, gak menerapkan apa yang telah ia pelajari selama ini, gak ada dukungan, gak ada kerjasama, mengabaikan, bisa rusak itu anak. Ya. Terbiasa di pondok, menghafal, murojaah setiap hari, setengah juz, seperempat juz, satu juz misalkan, minimal. Setiap hari. Liburan sampai rumah. Nah, mumpung liburan, bebas kamu nak. Enggak usah beban-bebanan. Apa yang terjadi? Masuk sekolah, hilang semuanya. 20 juz, tinggal nama. Hilang. Semuanya terbata-bata. Itu satu sisi ya, satu contoh saja. Belum akhlak yang lainnya. Itu satu prestasi. Apabila tidak dijaga, tidak ada kerjasama, seperti itu. La akhlak, akidah. Luar biasa, bisa merubah. Ya, di kalangan hewan pun ya, kalau orang belajar itu, belajar ilmu perhewanan juga seperti itu. Pengaruh genetik keturunan sekian persen, tapi pengaruh lingkungan sekian puluh persen. Hewan loh. Hewan besar. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, kenapa? Ini di antara hikmah para ulama sebutkan. Kenapa kaum muslimin dilarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas? Kenapa? Khawatir jadi buas nanti. Memang kakinya dua, macan empat, beda. Singa empat, manusia dua. Tapi ketika Anda mengenakan pakaian macan, loreng, sangar itu. Orang melihatnya sudah, gitu ya. Dia juga mungkin terbawa. Petatang petenteng itu. Tidak menyudutkan ke salah satu instansi ya, jangan salah paham ini. Ya, bukan. Tapi ini macan contohnya. Yang apa? Yang loreng itu loh. Ya. Nah. Ada macan kumbang juga. Mungkin intinya binatang buas. Itu pengaruhnya seperti itu. Ya, pakaian sampai sudah diwanti-wanti oleh Nabi itulah. Apalagi lingkungan yang memang bisa berbicara, yang diam saja bisa berpengaruh gitu loh. Kulit apa sih bisa ngomong? Bisa ngomong? Enggak. Diam dia. Tapi bisa memberikan pembawaan. Ya, kesombongan, keangkuhan pada pemiliknya, pemakainya. Apalagi lingkungan yang bisa berbicara, yang bisa memberikan masukan, pasukan yang bisa positif, bisa negatif. Sehingga alhamdulillah ketika kita tinggal di sebuah komunitas Ahlus Sunnah, insya Allah kita berharap besar. Kita sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki kondisi kita. Ya. Meskipun tentunya komunitas manusia tetap, bukan malaikat ya. Bukan malaikat yang lepas dari kesalahan, tidak ada yang keliru, salah, dosa, enggak. Tetap ada, namanya manusia. Sehingga paling tidak terkurangilah risiko itu. Karena apalagi dengan siraman-siraman ilmu yang terus ya kita perbaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jenjang yang rendah anak-anak kita terus dididik. Kita juga sama, taklim juga semangat, anak kita juga sama, dididik untuk taklim terus semangat. Yang mulai kendor-kendor loyo-loyo untuk belajarnya terus kita semangati. Baik, kembali kepada pembahasan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kata beliau bahwa amalan hijrah itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat terjadi. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kata beliau, hadis. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, demikian pula Abu Dawud, ya, Ahmad dalam musnadnya, As-Nasai dalam Sunanul Kubra. Ad-Darimi juga. Dari hadis Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, tapi Muawiyah bin Haidah. Ya, biasanya sanadnya itu Baz bin Hakim an abihi an jaddih. Baz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Tapi sering disebutkan dalam sanad apabila kita baca kitab-kitab hadis, Baz bin Hakim an abihi an jaddih, jaddihi Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala an sahabi. Menukilkan ucapan Nabi bahwa kata Nabi, latankotiul hijratu hatta tankotiul taubatu. Tidak akan terputus disyariatkannya amalan hijrah sampai terputusnya taubat. Dan tidak akan terputus syariat taubat sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Dari arah terbenamnya. Ya, sekarang matahari terbit dari mana? Dari arah terbitnya. Dari matla'. Bukan dari maghrib. Ya, dari masyriq. Dari masyriq. Dari arah timur kalau kita. Ya, dari arah timur terbit kemudian terbenam di arah maghrib, di arah barat. Terus seperti itu. Ketika terbit terus naik kemudian terbenam. Kemana itu matahari kalau terbenam? Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Dia sujud menghadap Allah di bawah arsy Allah. Esok harinya lagi Allah perintahkan, itlak, terbit kamu, wahai matahari. Ya, dari arah terbitmu, terbit lagi, sampai terbenam lagi. Selesai menunaikan tugas, perintah dari Allah. Menghadap Allah lagi. Sujud di hadapan Allah, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Esok harinya lagi, terbit seperti itu. Sampai tiba masanya, yaitu ketika dekatnya hari kiamat, Allah perintahkan, sekarang saatnya, terbit kamu dari arah terbenammu. Yang saat itulah pintu taubat tertutup. Dan syariat al-hijrah, amalan hijrah juga tertutup. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Yang dari sini pula menjelaskan kepada kita faedah yang lain. Bukunya dibuka. Ya, bahwa pintu taubat akan tertutup ketika matahari telah terbit dari arah terbenamnya. Ya, karena para ulama sebutkan bahwa syarat diterimanya taubat itu ada tiga secara umum dan dua yang khusus. Yang umum yaitu adanya an-nadam, ya, penyesalan, kemudian yang kedua meninggalkan kemaksiatan itu, yang ketiga bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan itu di masa yang akan datang, tentunya dibarengi dengan ikhlas. Kemudian yang keempat yaitu ada niatan, ya, itikad baik untuk mengembalikan hak saudaranya, ya, apabila terkait dengan kedzaliman terhadap saudaranya. Apabila terkait dengan kehormatan, maka ia pun meminta untuk dihalalkan. Dan apabila itu berupa materi, maka harus dikembalikan. Kemudian yang kelima adalah dia bertobat di masa diterimanya tobat. Ada dua waktu di sana. Ada waktu yang khusus untuk masing-masing orang dan ada waktu yang umum. Yang pertama untuk yang khusus itu sebelum nyawa hilang dari badan. Belum gharghah. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama ya nafasnya itu belum sampai kerongkongan. Ini belum mati. Makanya ketika Fir'aun itu tobat, saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, saya ingin ini, saya ingin beriman ini, macam-macam. Ini sudah sampai tenggok. Enggak diterima tobatnya. Ditenggelamkan dalam kondisi kafir Fir'aun. Nah, ini kondisi masing-masing orang. Adapun secara umum ya, waktu diterimanya tobat yaitu sampai sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Fal muslimu bihajatin ila hijrati daiman wa abadan. Maka seorang muslim itu senantiasa dan terus-menerus membutuhkan ya, untuk melakukan amalan hijrah ini. Fa idza dhayqa alayhi fi dinihi wa sara la yastati'u idhhara ad-din, hajara ila baladin yastati'u ay yudhhira dinahu fihi muhafadatan ala dinih. Sehingga apabila seorang itu merasa sempit, merasa tertekan, terintimidasi ya, untuk menjalankan agamanya, sehingga ia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, maka ia pun berhijrah ya, menuju negeri yang ia mampu untuk menampakkan agamanya dalam rangka untuk menjaga agamanya ya, dan itu amalan besar, amalan besar. Dan itu sudah diniatkan dari awal ya, sehingga betul-betul langkah-langkah dan persiapan-persiapan ia untuk pindah dari negeri yang jelek menuju negeri yang baik, dari negeri kafir menuju negeri Islam, itu betul-betul pahala dan amalan besar ya. Sehingga amalannya itu ada rasanya itu, ada ruhnya, bukan sekedar karena pertimbangan duniawi, karena bukan sekedar karena pindah tugas ya, bukan. Kalaupun ia pindah tugas karena terkait dengan instansi perusahaan atau lembaga kantor ya, saya mutasi kesana kemari, tapi prioritas yang ia pikirkan, di mana sekolah anak saya ya, di mana kira-kira tempat yang sekiranya saya bisa bergabung dengan ahlus sunnah di sana, tanya di mana tempat taklim, itu yang pertama. Kenapa? Karena itulah yang menjadi nilai lebih ahlus sunnah ketika pindah, ketika mutasi ya, meskipun awalnya pendorongnya adalah duniawi, tapi pertimbangan pertama ketika ia sampai di sana, bagaimana hati ini tetap terjaga, Islam saya tetap terpelihara. Gimana caranya? Tanya taklimnya di mana? Taklim di sini di mana? Ahlus sunnah ya? Di sini ada pondok ahlus sunnah enggak? Komunitas salafi di sini mana? Tanya. Itu menunjukkan ada keseriusan kita untuk menjaga agama kita. Ya, bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata ya karena mutasi akhirnya enggak taklim sama sekali. Saya sibuk kerja. Enggak. Sia-sia kalau Anda seperti itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat An-Nisa ayat ke-100, Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, betul-betul niatnya ikhlas karena Allah, menjaga agamanya, maka niscaya kata Allah, ia akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang sangat banyak dan sangat luas. Insyaallah urusannya pun akan dibuat mudah oleh Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi madza yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam setiap amalannya, basic dan latar belakangnya karena mengharapkan pahala dan takut dari adab Allah, ikhlas, insyaallah urusannya Allah permudah. Allah permudah. Ya. Sehingga hendaknya ini juga jadi pertimbangan. Ya mungkin mohon maaf yang terkait dengan instansi-instansi, mungkin terikat dengan atasan. Ya dilihat-lihatlah. Ada tawaran, ini kalau kamu tetap di sini, ya income-mu ya gajimu ya segini aja. Tapi ini ada tawaran, kebetulan ada kosong di sana. Posisi. Kamu kalau di sana besar. Ya, bisa 10 kali lipat dari yang sekarang kamu dapatkan. Di mana? Di daerah fulan. Dilihat-lihat, di-share. Loh, kok tengah hutan? Terus gimana? Tengah hutan. Jangankan cari manusia. Dibalik. Jangankan cari komunitas ahlus sunnah. Cari manusia saja susah. Ya hendaknya difikir sekian kali. Jangan semata-mata, oh karena pertimbangannya. Nah, ini besar. Ya saya nanti pokoknya nyumbang untuk pondok. Pengennya. Harapannya. Wah pokoknya setengah dari gaji saya 50% untuk pondok sudah. Lillah. Awalnya. Tapi karena hatinya tidak tersirami dengan ilmu, akhirnya semangat yang awal tadi hilang. Kenapa? Setahun gak taklim, apa jadinya? Online, sinyalnya susah. Sinyal susah. Apalagi kondisi keluarga ataupun afwan, perusahaan, teman-teman kerja yang memang sibuknya dengan dunia, gak ada pikiran apa-apa. Ya. Gak ada orientasi untuk bisa taklim, untuk ini, untuk itu. Akhirnya ya sudah, terbawa dia hanya tadi lingkungan. Lingkungan tadi bisa mencakup sekup tempat tinggal atau lingkungan kerja ya. Sama. Atau lingkungan sekolah juga sama. Lingkungan belajar. Ini pengaruhnya besar. Ya. Nah. Lingkungan anak-anak kita ya, lingkungan tetangga, lingkungan belajar juga pengaruh. Kita juga sama, lingkungan tempat tinggal, domisili atau lingkungan kerja ini sama. Ini harus pandai-pandai. Ya, untuk kita kelola dengan baik secara syar'i. Fal yuhajir firaran bi dinihi ila baladin yastati'u fiha ay yudhhira dinahu wa yatamakkana min ibadatillah aw ibadati rabbih azza wa jall. Maka hendaklah ia berhijrah, pindah untuk lari membawa dan menjaga agamanya ke negeri yang ia mampu untuk menampakkan agamanya dan memungkinkan untuk ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan. Ya. Sehingga kalau ini sudah terpola pada kehidupan kita ya. Pada setiap amalan kita dilandasi dengan keikhlasan dalam beramal, terlebih amalan hijrah ini luar biasa. Jadi hijrah itu bukan sekedar slogan ya. Hijrah, hijrah slogan, ikut tren. Ya, berapa tahun belakangan ini jadi tren hijrah itu. Tapi naudzubillah dalam prakteknya disayangkan ya, artinya banyak pelanggaran. Ya, ada yang menampakkan ahlus sunnah, ada yang mungkin menampakkan sebagian dari amalan-amalan sunnah, lihya, jubah. Tapi satu hal penting ya, sebagai pengingat kita semuanya, bahwa seseorang dikatakan di atas al-haq, di atas kebenaran, apabila ia betul-betul telah mengumpulkan seluruh usul ahli sunnah. Agar kita tidak tertipu ya. Sekarang banyak orang menyerukan, mempropagandakan, ya, promosi kemana-mana. Ayo kita hijrah, ayo kita hijrah. Mungkin hijrah secara maknawi tadi. Meninggalkan latar belakang yang kelam, yang gelap, kehidupan jalanan menuju ke amalan yang lebih dekat kepada Islam. Awalnya preman, mohon maaf. Kemudian mulai menampakkan syiar-syiar yang itu sebagian adalah amalan-amalan sunnah. Tapi kadang sebagian tertipu dengan figur. Wow, bagus sekali itu. Kalau ceramah memukau. Ya, penampilan juga ya, tidak meragukan. Maka jangan terkecoh. Jangan tertipu. Apa? Dia di atas al-haq apabila mengumpulkan seluruh usul-usul ahlus sunnah. Sekarang penampilan nyunnah. Kemana-mana lihya, jubah, peci, ya. Tidak isbal, ya, masya Allah. Alhamdulillah. Apakah kita vonis ia di atas sunnah, di atas al-haq? Belum tentu. Lihat. Kalau kita tahu tentang akidahnya, apa akidahnya? Apa yang ia pelajari selama ini? Oh, kadang bahas kitab-kitab akidah juga, kitab tauhid, usul salasa, kitab tauhid, akidah ahlus sunnah, ya, fikihnya ngambil juga dari madhab-madhab ahlus sunnah, betul? Terus gimana muamalah dengan pemerintah? Bagus saja menyampaikan tentang ketaatan kepada penguasa, tidak boleh memberontak, tidak boleh ini dan itu, ya, tapi itu suka demo. Suka demo ini, ya, ikut program, ya, program apa, 11-12 misalkan, ya, ikut demo ini demo itu, tapi alusunah ngakunya, katanya apakah dia di atas al-haq. Nah, ini yang namanya di atas al-haq itu apabila mengumpulkan seluruh usul ahlus sunnah, gak cuma sebagian. Jangan terkecoh. Ngakunya ahlus sunnah, penampilnya ahlus sunnah, mengaji kitab-kitab ahlus sunnah, tapi suka demo atau mendukung demonstrasi, bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Ya, gak suka demo ustadznya, dan gak menganjurkan demo, tapi berteman dengan orang suka demo. Wah, orang-orang yang suka demo, dia akrab, bahkan doro bersama, selfie bersama. Ya sama pak, karena di antara prinsip ahlus sunnah adalah menjaga pergaulan, al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Lah dia tidak melakukan hal itu, mungkin dia menganggap itu salah. Ya, tapi dia akrab dengan orang-orang itu, bergaul dengan orang seperti itu, ya, bahkan saling mendukung seperti orang-orang roja, seperti orang-orang roja yang juga berafiliasi dengannya, sama seperti itu. Ya, dari prinsip al-wala wal-bara, satu ini saja gugur mereka, luar biasa. Yang sufi didekati, yang pemunya pemikiran khawarij juga diakrabi dengan yang ini, dengan yang itu, bahkan saya politikusnya pun tetap dipergauli dengan baik, basa-basi. Lah ini ahlus sunnah, bukan kebiasaan ahlus sunnah seperti ini. Orang dikatakan di atas al-haq apabila ia mengumpulkan seluruh usul ahlus sunnah, ya, apalagi dia sudah mengetahui, sudah mempelajari, ya sesungguhnya tinggal diamalkan saja. Sehingga jangan terkecoh dengan titel, jangan terkecoh, tertipu, ya, terkagum-kagum dengan latar belakang pendidikan strata sosial atau strata pendidikan yang tinggi. Depan belakang penuh pak titelnya, ya, S1, S2, S3, tapi luar biasa muamalah, ya, pribadi dan dakwiyah. Na'udzubillah. Ahlus sunnah tapi itu suka membuat video-video dakwah, katanya makan sebentar, ayo dakwah dulu, dakwah, ya, dakwah dulu, selfie diupload nanti, ya, disebarkan lagi makan ustadznya, ya, makan itu dengan tangan kanan, cari yang dekat, ini ada hadisnya, pakai video sebarkan. Yang nonton siapa pak? Laki-laki semua. Kalau sudah muncul di video itu siapa yang lihat? Ya laki perempuan semuanya. Fitnah. Ini ahlus sunnah. Ini bukan cara-cara ahlus sunnah dalam berdakwah. Wasailu da'wiyah. Ya itu dilihat. Apabila menimbulkan mudarat yang besar, dihindari, ditinggalkan. Khawatir, ya, tidak bisa memperbaiki keadaan, tapi merusaknya lebih, lebih dalam daripada memperbaiki keadaan, sehingga jauh dari harapan. Baik, sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang, bismillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.